Sebelum kau ada, tak mengenal indah. Engkaulah hidupku, ku lemah tanpamu. Karena sesungguhnya aku tak berdaya, ku menginginkanmu untuk dekat denganku. Karena cinta, aku rela melepaskan yang ku punya untuk selalu di dekatmu, selalu bersama selamanya. Karena sesungguhnya aku tak berdaya, ku menginginkanmu untuk dekat denganku. Karena cinta, karena cinta aku rela melepaskan segalanya. Ku selalu di dekatmu, selalu bersama selamanya. Mengenal indah.